Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد أيها الإخوة jamaah Masjid An-Nafi Dago yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan kitab Fiqih al-Asmaul Husna. Pekan lalu kita sudah membahas salah satu nama sekaligus sifat Allah, yaitu As-Salam. Sekarang kita masuki dua sifat berikutnya, Al-Quddus dan As-Subuh. Al-Quddus ada diterangkan dalam dua ayat di dalam Al-Quran. Pertama, surah Al-Hasyr ayat 23. Allah berfirman, Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan selain Dia. Dia al-malik, Dia juga Al-Quddus. Ayat kedua, surah Al-Jumu'ah ayat yang pertama. Allah berfirman, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, al-malikil quddusil azizil hakim. Bertasbihlah kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Allah sebagai Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, dan Al-Hakim. Inilah dua ayat yang mengandung lafaz Al-Quddus sebagai nama sekaligus sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun As-Subuh tidak ada dalam Al-Quran, lafaz As-Subuh. Tapi ada dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Diterima dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam salat, ketika ruku dan sujudnya, beliau membaca Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Waruh. Subuhun yang maha suci, Quddusun sama yang maha suci. Nanti ada rincian maknanya. Rabbul malaikati waruh, penguasa malaikat dan ruh. Ruh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Inilah dua nama sekaligus sifat bagi Allah, Al-Quddus dan As-Subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan As-Subuh dan Al-Quddus di hadis yang barusan riwayat Imam Muslim. Sebagaimana Allah pun menyatukan dua tasbih dan taqdis ini. Tasbih itu mensucikan Allah Taqdis juga sama, mensucikan Allah. Allah satukan dua kata ini dalam surah Al-Baqarah 30 tentang ucapan para malaikat. Ketika Allah menyatakan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Kami akan menjadikan khalifah di muka bumi. Para malaikat berkata, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqu ad-dima?" Apakah engkau akan menjadikan makhluk khalifah yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami selalu bertasbih dengan cara memujimu, wa nuqaddisu lak, dan mengkuduskanmu, mensucikanmu. Inilah dua nama sekaligus sifat bagi Allah, As-Subuh dengan Al-Quddus. Apa maknanya? Kedua nama yang agung ini, As-Subuh dengan Al-Quddus, menunjukkan kesucian Allah dari seluruh kekurangan dan aib. Artinya Allah suci dari kekurangan, Allah suci dari aib. Enggak punya kekurangan, enggak punya aib. Dan jauhnya Allah dari segala sesuatu yang bertolak belakang dengan kesempurnaan sifatnya atau yang bisa meniadakan keagungannya. Seperti sifat-sifat yang berupa aib dan kekurangan, umpamanya ngantuk, tidur, lelah, punya anak, punya bapak, atau sifat-sifat lainnya. Allah suci dari hal itu. Allah jauh dari sifat-sifat itu. Atau ada satu makhluk yang menyerupai Allah, atau Allah yang menyerupai satu saja dari makhluknya. Tidak ada. Allah suci dari penyerupaan dengan makhluk. Maha tinggi dan maha suci Allah. Juga dari adanya yang sama dengan Allah, yang sebanding atau yang semisal dengan Allah. Semua itu Allah tolak dari dirinya. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa, semisal dengan Allah. Dan dia maha mendengar dan maha melihat. Secara umum atau kesimpulan, Allah disucikan dari dua hal. Pertama, Allah disucikan dari segala sesuatu yang bisa mengurangi sifat kesempurnaan Allah. Karena Allah memiliki puncak sifat kesempurnaan. Tidak ada lagi yang lebih sempurna daripada itu. Lalu dirinci. Contohnya, Allah disifati dengan kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan kekuasaan. Karena sempurnanya ilmu Allah dan kekuasaan Allah, maka Allah suci dari sifat-sifat yang bisa mengurangi ilmu Allah. Seperti lupa, lalai. Atau contoh ada satu saja, satu butir debu di alam jagat raya ini, di langit dan di bumi, yang luput dari ilmu Allah, luput dari pengetahuan Allah. Tak ada. Semua yang ada di langit dan di bumi, yang kecil ataupun yang besar, itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan diatur oleh Allah. Karena sempurnanya ilmu Allah menyebabkan tak ada sesuatu pun yang tersembunyi, tak ada sesuatu pun yang tidak diketahui, yang luput, Dan Allah tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa dalam mengetahui semua itu. Kalau umpamanya kita kan punya memori ya. Apakah semua yang kita tahu selalu terbayang-bayang dalam ingatan kita? Tidak. Terlupakan, terabaikan, tapi tersimpan di dalam memori. Pas harus diingat, baru dimunculkan dalam pikiran kita. 3 kali 3, 9. Apakah 3 kali 3, 9 itu terus diingat-ingat dalam otak kita? Enggak. Lupa saja, kita enggak pernah mengingat-ingat. Tapi pas diperlukan, dibutuhkan, muncul. Oh, 3 kali 3 itu 9. Itu kita. Ada lalainya. Ada lupanya. Ada bisa hilang pengetahuan kita. Tapi Allah Azza wa Jalla kesempurnaan ilmunya tidak menyebabkan Allah tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Dan tak ada sebutir debu pun di langit atau di bumi yang lebih kecil atau yang lebih besar yang luput dari ilmu Allah. Tidak, karena kesempurnaan ilmu Allah. Maka Allah suci dari semua yang mengurangi sifat ilmu Allah. Suci dari lupa, suci dari lalai, suci dari luputnya sesuatu dari ilmu Allah. Suci dari semua itu. Demikian juga sempurnanya kekuasaan Allah. Menyebabkan Allah disucikan dari sifat lemah. Allah tidak lemah. Saking sempurnanya kekuasaan Allah. Allah juga tidak pernah merasa lelah, payah, capek, kesel, ataupun pegel. Enggak. Kalau kita ada capeknya, ada lemahnya, ada sakitnya, ada loyonya, karena tidak sempurnanya kita. Kalau Allah sempurnanya kekuasaan Allah, menyebabkan Allah suci dari kelemahan, payahan, cangkel, pegal, dan yang sejenisnya. Tak pernah berkurang. Kita umpamai angkat beban 5 kilo dengan tangan kanan. Kuat? Kuat. Coba tahan 1 menit, 2 menit. Lama-lama tangan kita apa? Lunglai. Terbatas kekuatan kita. Bukan bebannya yang bertambah. Bebannya tetap 5 kilo. Tapi kekuatan kita yang berkurang. Coba lari. Awal-awal sprint bisa kecepatan 20 km per jam. Berapa lama? 1 menit, 2 menit. Kesana mah pasti berkurang-berkurang jalan. Terus ngedeprek. Karena terbatasnya kekuatan kita. Kalau Allah tidak. Allah pun disifati dengan kesempurnaan sifat hidup. Dan berdiri sendiri. Sempurnanya sifat hidup bagi Allah menyebabkan Allah suci dari hal-hal yang sebaliknya. Yang bisa mengurangi kesempurnaan sifat hidup bagi Allah. Allah tidak mati, tidak pernah tiada, tidak berakhir dengan ketiadaan. Bahkan yang menjadi saudara bagi mati pun tidak dimiliki oleh Allah. Saudara mati teh tidur, pingsan, koma, ngantuk. Allah gak pernah mengalaminya. Saking sempurnanya sifat hidup bagi Allah. Kalau kita punya sifat hidup, ya tapi lemah. Kita mengalami mati, asalnya tiada, akhirnya juga tiada. Selama hidupnya kita ngantuk, kita tidur, kita pingsan, kita koma. Walaupun mungkin nanti sadar lagi. Saking lemahnya sifat hidup bagi kita. Allah pun disifati dengan sifat adil dan kaya yang sempurna. Kesempurnaan sifat adil Allah menyebabkan Allah suci dari yang merusak keadilan Allah. Contohnya zalim. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Kalau Allah menyiksa seorang hamba bukan karena kezaliman, tapi karena keadilan Allah. Jangankan Allah, manusia saja, polisi umpamai sebagai penjaga keamanan, menangkap orang, memenjarakan orang gitu, kadang membunuh orang, melaksanakan hukuman mati. Apakah polisi zalim? Tidak, adil. Orang ini layak dipenjara. Orang ini layak dihukum mati. Kan gitu tuh. Pasti ada alasan. Kalau polisi nangkap, kadang-kadang mukul, memenjarakan, kadang membunuh dengan cara menghukum mati. Bukan polisi ya, tapi eksekutor. Regu penembak meren, ya. Nah jadi polisi saja, aparat keamanan saja, kalau menghukum orang itu bukan karena zalim, tapi karena keadilan. Karena dia berbuat jahat, melakukan sesuatu yang menyebabkan dia layak dihukum. Itu orang. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan membandingkan Allah dengan orang. Kan ada yang protes di IG saya. Jangan samakan Allah dengan dokter atau guru, kan gitu. Kenapa dia berkomentar begitu? Karena gak belajar tauhid. Membandingkan Allah dengan manusia terlarang kalau disebut qiyas, tashbih atau tamthil. Menyerupakan. Tapi kalau qiyas aula boleh. Umpai, kalau manusia aja bisa begini, apalagi Allah. Itu boleh. Kalau manusia saja dalam melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain itu karena adil, seperti penjahat ditangkap, dipenjara, bahkan dihukum mati, itu adil. Itu orang. Apalagi Allah. Kalau Allah menyiksa, itu bukan karena kezalimannya, tapi karena keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah lakukan kepada makhluk pasti adil. Ada alasan yang harus dipertanggungjawabkan. Dan sifat ghina bagi Allah. Ghina itu kaya. Makna kaya tidak membutuhkan apapun atau siapapun selain dari dirinya. Allah gak butuh alam ini. Allah gak butuh makhluk, gak butuh malaikat. Gak butuh manusia, jin atau binatang atau alam. Bahkan gak butuh ibadah yang dilakukan oleh manusia, jin ataupun para malaikat. Allah gak butuh ibadah. Kalau semua manusia ibadah, gak ngaruh ke Allah. Tidak menambah kekuasaan Allah. Kalau semua makhluk durhaka, gak mengurangi keagungan dan kekuasaan Allah. Lalu kenapa Allah nyuruh ibadah? Untuk kepentingan manusia itu sendiri. Karena sayangnya Allah kepada manusia. Jadi sifat ghani Allah yang maha sempurna menyebabkan Allah gak butuh apapun dari aspek apapun. Beda dengan manusia. Makin kaya manusia, makin banyak uang, makin berkuasa, makin berpangkat, makin butuh orang. Dia berpangkat karena ada anak buah. Dia butuh anak buah. Kalau gak ada anak buah mah gak ada pangkat bagi dia. Orang kaya triliunan pasti butuh orang. Masa ngepel sendiri, nyetrika sendiri, gitu, ngoset WC sendiri. Dia pasti butuh orang lain untuk menghandle semuanya itu. Makin banyak uang, makin banyak kekuasaan, makin butuh banyak orang. Allah mah tidak. Maka jangan difahami para malaikat pembantu-pembantu Allah. Enggak. Nanti ada keterangan. Jadi sifat Allah yang maha sempurna dalam hal kekayaan menyebabkan Allah gak butuh apapun. Allah pun disifati dengan kesempurnaan sifat hikmah dan rahmah. Katakanlah hikmah itu sifat bijaksana karena ilmu. penuh pertimbangan, penuh perhitungan. Apapun yang dilakukan, diucapkan, enggak sia-sia, bukan iseng, tanpa tujuan, enggak. Itu hikmah. Maka Allah suci dari sifat yang bisa mengurangi sifat hikmah. Contohnya abath, sabah. Abath itu artinya iseng. Kata orang Sunda, pengangguran. Kita kan suka berbuat iseng ya. Bikin apa umpamanya kapal-kapalan, haha, blowong. Apa itu? Ah iseng weh, nganggur, gak ada pekerjaan kan gitunya. Gak ada tujuan apa-apa. Itu namanya abad. Allah suci dari sifat abad. Suci dari sifat safah. Safah itu sama dengan bodoh. Bedanya safah itu kebodohan yang menyebabkan karena kebodohannya melakukan apapun, mengucapkan apapun tanpa pertimbangan baik buruk dari akibat, akibat dari apa yang dikatakannya. Ternyata mudharat, ternyata membahayakan, ternyata merugikan. Nah gitu, itu safah namanya. Karena sempurnanya sifat rahmat Allah, Allah tidak pernah melakukan atau menetapkan syariat yang bertolak belakang dengan sifat hikmah dan rahmatnya. Maka semua syariat Allah didasarkan pada ilmu, pada hikmah dan rahmat Allah. Rahmat itu kasih sayang. Semua syariat Allah yang Allah tetapkan demi kepentingan kita karena kasih sayang Allah kepada kita. Ini Allah perintahkan ini. Ini pasti menguntungkan, baik untuk kita. Allah melarang ini. Ini kalau dikerjakan pasti buruk efeknya bagi kita, makanya Allah larang. Semua syariat Allah ada hikmah. Semua syariat Allah adalah rahmat dari Allah. Walhasil Allah pertama dari segala sifat yang bisa mengurangi, merusak sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama, Allah disucikan dari aspek itu. Kedua, annahu munazzahun an mumathalati ahadin min khalqih aw ayakuna lahun niddun biwajhin minal wujuh. Kedua, Allah juga disucikan dari penyerupaan dengan salah satu makhluknya. Dalam arti gak ada yang serupa dengan Allah, yang sebanding dengan Allah, yang sekufu, selevel dengan Allah Azza wa Jalla. Allah suci dari hal itu. Jadi Allah maha sempurna, tak ada kekurangan. Itu yang pertama, suci dari kekurangan dan aib. Kedua, Allah suci dari penyerupaan dengan makhluk. Enggak ada makhluk yang sesempurna Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk semuanya, seagung apapun, sehebat apapun, semulia apapun, pasti ada puncak keagungan, puncak kemuliaan, puncak kekuatan sebagai makhluk. Ada puncaknya, ada batasnya. Contoh umpamanya para malaikat. Malaikat Jibril yang paling utama. Kekuatannya itu kan luar biasa. Sampai disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, dzul arsyil makin, muta'in thamma amin. Malaikat besarnya, hebatnya, gak ada bandingannya dibanding makhluk lain. Tapi ada puncaknya, ada batasnya, ada kelemahannya. Salah satunya para malaikat itu mati, ya nanti mati. Ketika sangkakala ditiup, umumnya malaikat mati yang di langit, yang di bumi. وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Ditiuplah sangkakala. Maka matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Yang di langit ya para malaikat. Gak ada makhluk lain di langit selain malaikat. Burung bukan di langit, burung masih di bumi. Superman Gatot Gaca masih di bumi. Kalau ada. Jadi yang di langit adalah para malaikat. Semua mati. Yang di bumi juga semua mati. Baik malaikat yang ada di bumi, apalagi jin, manusia, binatang. Semua mati. Illa man sya'Allah. Kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki tidak mati. Lalu dirinci oleh para ulama, ada yang menyatakan di antara Jibril, Mikail, dan Israfil itu tidak mati. Tapi setelah semua makhluk mati, maka ini diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Allah menyuruh Malakul Maut untuk mencabut nyawa Mikail, Israfil, dan Jibril. Dicabut, jedut nyawanya, mati. Lalu Allah menyuruh Malakul Maut untuk mencabut nyawanya sendiri. Jedut, mati. Semua makhluk mati. Kecuali Allah. Saat itu Allah menyatakan, Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Punya siapa kerajaan saat ini? Ada makhluk lain yang hidup, termasuk semua malaikat. Semua kerajaan kekuasaan hanya milik Allah yang esa dan kuasa. Lalu Allah Azza wa Jalla kembali menghidupkan. Dimulai dari para malaikat yang mulia dan seterusnya. Walhasil, sehebat apapun makhluk, ada puncak dari kehebatannya, dari kekuatannya, dari kemuliaannya. Adapun Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang membatasinya. Maka tak ada sesuatu pun yang dekat apalagi serupa dengan Allah. Mendekati sifat Allah pun tidak ada. Bahkan seluruh sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk dibanding sifat Allah Azza wa Jalla yang amat sangat sempurna, maka tak ada apa-apanya. Terlebih seluruh kekuatan, keagungan, kekuasaan yang dimiliki oleh makhluk seperti para malaikat, itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kekuasaan, diberi kekuatan, diberi ilmu, diilhamkan, zahirnya, batinnya, baru mereka memiliki apa yang Allah berikan. Apakah malaikat pembantu-pembantu Allah? Bukan. Tanpa malaikat pun Allah mampu, bahkan gerak dan kekuasaan malaikat pun diatur oleh Allah. Malaikat pun diatur oleh Allah. Tidak hanya alam jagat raya ini yang diatur oleh Allah, malaikat juga diatur oleh Allah. Diberikan kemampuan, kekuasaan, kemuliaan, keagungan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kenapa Allah menyuruh para malaikat untuk ada yang mengurus langit, ada yang memikul aras, ada yang mengurus planet-planet, benda-benda besar angkasa luar seperti matahari, bulan, bintang, agar beredar pada orbitnya, tidak melenceng, kecepatannya tetap, jarak-jarak antara satu dengan planet lain sudah tertentu. Itu malaikat yang mengatur. Iya, atas perintah Allah dan kemampuan mereka untuk mengatur, Allah yang kasih. Termasuk kita menggerakkan tangan begini, merasa kita yang menggerakkan. Padahal ini digerakkan oleh malaikat. Termasuk bagian dalam tubuh kita, bagaimana jantung berdegup, bagaimana si paru-paru kembang kempis, bagaimana berfungsi, digerakkan semua oleh malaikat. Itu semuanya diterangkan sebagai penjelasan kepada manusia bahwa segala sesuatu berproses. Tidak instan, tidak ujug-ujug, tidak terpuguh-puguh. ada proses yang memprosesnya malaikat. Allah memberikan kemampuan kepada malaikat untuk melakukan tugasnya seperti itu. Walhasil Allah Azza wa Jalla disucikan dari penyerupaan dengan makhluk. Tidak ada makhluk yang menyerupai, bahkan mendekati dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hal itu, maka Allah disucikan dari dua hal. Pertama, suci dari kekurangan dan aib. Yang kedua, suci dari penyerupaan dengan makhluk. Maknanya Allah gak punya aib, gak punya kekurangan, gak punya kesalahan, gak punya kepenyimpangan. Yang kedua, gak ada makhluk pun, jangankan menyerupai Allah, menyamai Allah, mendekati sifat Allah pun mereka tidak ada yang mampu. Hal yang perlu diketahui di sini adalah bahwa tasbih kepada Allah dan takdis, maksud tasbih itu pensucian Allah, hanya bisa dilakukan dengan cara dijauhkannya, dinafikannya, ditolaknya seluruh aib dan keburukan dari diri Allah. Plus, ada plusnya. Ada hal yang sebaliknya. Selain Allah disucikan dari semua aib, dari semua kekurangan, wajib disertai dengan menetapkan hal-hal yang membuat Allah terpuji, yang membuat Allah sempurna dalam keterpujiannya. Seperti contoh, Allah wajib disucikan dari sifat dolim. Konsekuensinya wajib menetapkan sifat adil bagi Allah. Allah umpamanya disucikan dari sifat abath. Abathnya suka iseng. Allah gak pernah iseng. Maka wajib ditetapkan sifat hikmah pada lawan dari iseng tadi. Dan begitulah seterusnya. Allah wajib disucikan dari aib dan kekurangan. Maka wajib ditetapkan sifat yang sebaliknya dari aib dan kekurangan, yaitu semua sifat-sifat yang menyebabkan Allah layak dipuji. Makanya tasbih selalu disandingkan dengan tahmid. Selalu itu. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau jelaskan dalam kitab Daqa'iqut Tafsir. Kata beliau, wal amru bitasbihihi yaqtadi tanzihahu an kulli aibin wa su'in wa itsbatil mahamidil lati yuhmadu 'alayha fayaqtadi dzalika tanzihahu wa tahmidahu wa takbirahu wa tauhidahu. Kata Syekhul Islam, perintah untuk mensucikan Allah mengandung makna Allah wajib disucikan dari semua aib dan keburukan, plus menetapkan sifat-sifat terpuji bagi Allah yang menyebabkan Allah layak dipuji. Dan ini mengandung makna mensucikan Allah sekaligus memuji Allah, membesar-besarkan Allah, dan mengesakan Allah dalam hal itu. Inilah yang harus kita fahami. Tasbih otomatis mengandung tahmid. Allah disucikan dari kekurangan dan menetapkan hal yang sebaliknya dari kekurangan. Itu sempurnanya sifat Allah dari berbagai aspek yang menyebabkan Allah layak dipuji. Dari sinilah kita mengetahui batilnya kalangan Mu'attilah. Mu'attilah itu orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah dan tidak menetapkan sifat-sifat yang sebaliknya dari yang ditolak itu dengan anggapan mereka ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Maka Semua sifat Allah mereka ingkari. Karena semua sifat Allah juga dimiliki oleh makhluk. Allah mendengar, makhluk mendengar. Kalau makhluk mendengar, oh berarti Allah tidak mendengar. Kalau Allah mendengar, sama dengan makhluk. Diingkari. Allah melihat, makhluk melihat, berarti Allah tidak melihat. Makhluk istiwa di atas ars. Oh, bukan. Makhluk istiwa, istiwa itu tegak. Berarti Allah mah tidak tegak dimanapun, termasuk di atas ars. Makhluk punya tangan, berarti Allah tidak punya tangan. Makhluk punya kaki, berarti Allah tidak punya kaki. Makhluk punya mata, berarti Allah tidak punya mata. Gitu, ditolak. Karena menetapkan sifat sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Itulah kata mereka. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka pada hakikatnya itu bukan mensucikan Allah, tapi mengingkari sifat-sifat Allah, menentang, dan itu sebuah kesesatan yang nyata. Tanpa disadari mereka terjerumus ke dalam perkara yang ingin mereka hindari. Apakah itu penyerupaan dengan Allah? Seperti umpamanya, kalau makhluk punya mata, Allah enggak punya mata. Setiap mata Allah dari Al-Quran ditakwil dengan makna lain. Kata Allah, tajri bi'ayunina. Perahu Nabi Nuh ngangkleng. Apa ngangkleng? Tajri bi'ayunina. Berlayar. Dengan pengawasan mata kami. Allah menyebut mata. A'yunina. Kata mereka, a'yun di sini bukan mata hakiki, tapi maksudnya ilmu Allah, pengetahuan Allah. Nanti dikejar lagi, kan manusia juga berilmu. Kalau Allah berilmu, sama dong, bingung lagi mereka nanti kalau dikejar. Yadullahi fauqa aydihim, itu Quran. Tangan Allah di atas tangan mereka. Allah punya tangan. Kata mereka, enggak, tangan di sini artinya kekuasaan. Gitu ta. Lalu ketika orang Yahudi menyatakan, yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya pelit Allah itu. Oleh Allah dibantah, bal yadahu mabsututan. Tangan Allah tidak terbelenggu, tapi tangan Allah terbuka. Allah mengingkari terbelenggunya tangan Allah, tertutupnya tangan Allah, tapi tidak mengingkari tangan Allah. Allah menyatakan, bahkan kedua tangan Allah terbuka. Allah tetap menetapkan Allah ada tangan. Oleh kalangan Mu'tazilah ditolak, serupa dengan makhluk. Allah suci dari penyerupaan dengan makhluk. Sok balikin. Kalau Allah enggak punya tangan, apa enggak serupa dengan makhluk? Ada makhluk yang tidak bertangan? Banyak. Lebih hina daripada yang bertangan. Kalau Allah enggak punya mata, apa tidak serupa dengan makhluk? Ada makhluk yang tak punya mata? Banyak. Lebih hina daripada yang punya mata. Kalau Allah enggak punya kaki, enggak punya betis, dalam Al-Qur'an Allah menyatakan yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Di hari kiamat Allah menyingkapkan betisnya. Betis siapa? Betis Allah. Lalu Allah menyuruh manusia sujud, tapi mereka tidak mampu sujud. Allah punya betis, Allah punya tangan, Allah punya mata. Diingkari, kayak makhluk dong. Memang kalau gak punya itu semua gak kayak makhluk. Ada makhluk yang gak punya semua itu? Ada. Lebih hina. Bukan begitu cara memahami sifat Allah, bukan dengan logika. Tetapkan Allah punya tangan, tapi tangan Allah gak ada yang sama dengan tangan makhluk manapun. Makhluk dengan makhluk aja tangannya bedanya. Kita punya tangan, congcorang juga punya tangan. Tahu congcorang? Mantis apa? Apa? Belalang punya tangan? Sama tangan kita dengan belalang? Enggak. Apa yang beda? Semuanya, bahannya, ukurannya, fungsinya, gitunya berbeda. Mata kita dengan mata para binatang, binatang dengan binatang, makhluk dengan makhluk aja sudah berbeda. Apa yang beda? Semuanya, fungsinya, bahannya, ukurannya, kemampuannya beda. Apalagi dengan Allah Sang Khalik. Wajib diyakini Allah memiliki tangan. Karena Allah menjelaskan itu, tapi tangan Allah enggak sama dengan tangan makhluknya. Wajib diyakini Allah punya mata. Karena Allah menyatakan begitu. Tapi mata Allah tidak sama dengan mata makhluk manapun. Allah istiwa di atas arsy. Wajib sama dengan istiwanya makhluk manapun dimanapun. Wajib. Itulah cara memahami sifat Allah. Nah, kalangan Mu'tazilah menolak sifat-sifat Allah dengan niat yang bagus. Agar Allah tidak serupa dengan makhluk. Tapi caranya yang keliru. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik. Tujuannya ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Tapi dia terjerumus ke dalam penyerupaan Allah dengan makhluk yang lebih hina. Plus mengingkari ayat-ayat Allah tentang sifat. Mengingkari sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan dalam ayat-ayatnya. Itu tiada lain kecuali pengingkaran, penentangan, kesesatan, dan sikap yang mengada-ada. Itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Berkata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan surah An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kata Imam Ibn Rajab, makna ayat ini ay sabbihu bima hamida bihi nafsuh. Id laisa kullu tasbihin bimahmudin. Kama anna tasbih al-mu'tazilah yaqtadi ta'tila kathiri minas sifat. Di sini fasabbih bihamdi rabbik. Ada dua perintah. Sucikan Allah dengan cara memuji Allah. Ada dua perintah, disucikan dan dipuji. Kata Imam Ibn Rajab, sucikan Allah dengan cara-cara yang dengan sebagaimana Allah memuji dirinya. Karena tidak setiap tasbih di dalamnya terkandung pujian. Seperti tasbihnya Mu'tazilah. Tasbih itu mensucikan Allah. Kalangan Mu'tazilah ingin mensucikan Allah, tapi dengan menolak semua sifat Allah yang menyebabkan Allah tidak lagi terpuji. Coba umpamanya Allah mendengar sami'um basir Al-Quran. Kalau ayat Al-Qurannya gak mungkin mereka tolak. Tapi ditakwil. Allah mendengar tanpa pendengaran. Allah melihat tanpa penglihatan. Kan liarnya. Itu mereka bilang. Otomatis kalau Allah mendengar tanpa pendengaran, melihat tanpa penglihatan, apa yang membuat Allah terpuji? Seperti itu. Jadi dua perintah, tasbih dan tahmid. Tidak semua tasbih mengandung unsur tahmid. Seperti tasbihnya kalangan Mu'tazilah, di antaranya Mu'tazilah. Mereka ingin mensucikan Allah, tapi dengan mengingkari sifat, akhirnya Allah tidak memiliki sifat-sifat yang layak dipuji. Kemudian kata beliau masih Imam Ibn Rajab, id laisa kullu tasbihin bimahmud. Perkataan tidak semua tasbih itu mengandung pujian, kalamun fi ghayatil ahamiyah. Ini ucapan yang super penting. Karena apa? Id inna tasbih Allah biingkari sifatihi wa juhdiha wa adami itsbati amrun la yuhmadu alaihi fa'iluhu. Kenapa? Karena mensucikan Allah dengan cara mengingkari sifat Allah, tidak menetapkan sifat Allah, ini perkara yang membuat Allah tidak memiliki sifat-sifat untuk dipuji, bahkan menjadi kesannya tercela. Maka orang yang mensucikan Allah dengan cara mengingkari sifatnya, dia telah keluar dari tasbih dan tahmid Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada dia mengingkari, menentang, meniadakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berlepas diri dari orang-orang seperti itu. Sebagaimana firman-Nya dalam surah As-Saffat ayat 180-182. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wasalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana, maha suci. Rabbika Rabbu, Rabbil Izzati yang memiliki kemuliaan. Amma yasifun, suci dari apa-apa yang mereka tetapkan. Wassalamun al-mursalin, dan semua keselamatan terlimpah kepada para rasul. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, dan segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Lihat. Dalam ayat ini Allah mensucikan dirinya dari apa-apa yang disifatkan oleh orang-orang yang menentang dakwah para rasul. Lalu Allah bersalam kepada para rasul yang selamat dari ucapan mereka tentang hak Allah Azza wa Jalla, selamat dari kekurangan dan aib. Lalu berkata mu'alif selanjutnya, inna tasbihallahi wa taqdisahu wa tanzihahu wa ta'zimahu yajibu an yakuna wufqa dalailil kitabi was sunnah wa fi dha'i fahmi salafil ummah wa la yajuzu bihalin ay yubna 'alal ahwa al mujarrad awil dhununul fasida awil aqisatil aqliyatil kasidah. Kemudian tasbih, pensucian kepada Allah atau pengagungan kepada Allah wajib sesuai dengan dalil Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman generasi salaf dari umat ini. Tidak boleh mentasbih, mentahmid, mentakzim Allah dibangun di atas landasan hawa nafsu atau dugaan atau kias yang didasarkan pada pemikiran akal, sebagaimana kalangan dan mereka menganggap bahwa mereka mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Maka siapa orang yang dalam bab tasbih dan ta'zim bersandar kepada hawa nafsunya, tidak bersandar kepada petunjuk dari Allah, dia tergelincir dalam bab itu. Dan terjerumus ke dalam berbagai macam jenis kebatilan dan kesesatan. Dan siapa orang yang Allah selamatkan dari metodologi seperti itu dalam hal tasbih, orang itu sudah ditunjuki ke jalan yang lurus. Tasbih adalah ketaatan yang agung, ibadah yang mulia, paling dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, dan berefek memberikan bobot berat timbangan kebaikan yang sangat hebat pada hari kiamat. Kan semua amal kita nanti ditimbangnya. Semua amal kita menghasilkan pahala. Pahala ini nanti ditimbang. Bagaimana cara menimbang pahala? Kan pahala abstrak. Tidak real, tidak konkret. Tidak berwujud, kan gitunya. Nanti sebenarnya dijelaskan di dalam, di hari Jumat sore itu membahas kita Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Ada tiga tuh yang ditimbang nanti. Pertama, pahala dari semua amalan. Amalan apapun yang kita lakukan melahirkan pahala. Kok pahala bisa ditimbang? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu thawabi a'mali ibni Adam mujassimatun yaumal qiyamah. Semua pahala dari amal Bani Adam nanti akan bungklikan pada hari kiamat. Bungklikan itu apa? Akan berwujud. Akan nampak. Tapi tidak ada keterangan berupa apa. Berupa batu kah? Berupa besi kah? Tidak ada keterangan. Kalau di akhirat. Adapun di alam kubur ada tuh bungklekannya. Di alam kubur amal kita menjelma menjadi orang. Sebagaimana hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhuma. Ketika Nabi selesai menceritakan proses kematian seseorang, orang mukmin atau orang kafir, kemana perjalanan ruh setelah dicabut terus, sampai masuk lagi ke jasadnya di alam kubur. Jadi di dunia terpisah ruh dengan jasad, mati dua-duanya, di alam kubur disatukan lagi, hidup lagi. Di alam kubur ya, bukan di kuburan. Harus dibedakan antara alam kubur dengan kuburan. Ai kuburan ma alam nyata, ari alam kubur ma alam gaib. Kenapa kuburan alam nyata? Kita yang bikin, kita yang gali. Bisa dipindah? Bisa. Bisa dirubah kuburan jadi mall, jadi apartemen? Bisa. Ada yang begitu? Ada, hampir semua apartemen kuburan tetap. Saya nggak tahu rumah di Dago Resort tadinya kuburan apa bukan. Kuburan alam nyata, alam kubur alam gaib. Di mana? Duka. Gimana? Nggak tahu. Namanya alam gaib. Kenapa itu disebut alam kubur? Karena umumnya yang mati dikubur maka disebut alam kubur. Walaupun tidak dikuburkan orang yang mati. Kan ada orang yang mati tidak dikuburkan ya. Ada yang mati tenggelam di laut dimakan ikan. Ada yang mati di hutan dimakan binatang buas. Ada yang dimakan ular. Dikuburkannya di perut ikan sampai hancur. Masuk ke alam kubur? Masuk ke alam kubur, dikuburkan atau tidak. Ada yang dibakar, abunya ditebar. Tetap masuk ke alam kubur tuh. Gimana tuh yang sudah hancur lebur bisa utuh lagi? Urusan Allah, bagi Allah mah mudah. Kalau kita yang bikin susah, nggak bisa. Gimana cara sudah hancur? Ya, ada orang meledakkan diri, bom bunuh diri, muncrat kemana-mana. Kumaha Allah ngumpulkan adik. Gampang bagi Allah mah. Kalau kita yang melakukan itu baru liar. Allah mah mudah. Kan urusan Allah itu. Bagaimana cara Allah menyatukan kembali jasad yang sudah hancur, lalu si ruhnya dimasukkan lagi ke jasadnya di alam kubur, hidup lagi. Bangkit berdiri. Jangan diakal-akal bagaimana bisa bangkit, kan katindihan kutane. Itu mah kuburan, bukan di alam kubur. Ini di alam kubur, beda lagi. Ditanya, kalau orang mukmin dia bisa jawab. Setelah bisa jawab, diluaskan di alam kubur. Alam kuburnya sejauh mata memandang. Kuburan anger dua kali satu. Datang orang yang wajahnya baik, pakaiannya baik, wanginya harum. Tata bicaranya, sikapnya santun menyenangkan. Mendoakan kebaikan, mengucapkan selamat ke orang mukmin ini di alam kuburnya. Orang mukmin ini bertanya, man ant? Fawajhuka alwajhul ladzi ya'ti bi khair. Kamu ini siapa? Wajahmu itu wajah yang datang dengan membawa kebaikan, menyenangkan. Dia menjawab, ana amaluka soleh. Aku amal solehmu waktu di dunia. Tuh, amal solehnya bungklekan, berwujud menjadi orang yang menyenangkan. Kalau orang kafir atau orang fasik setelah ditanya gak bisa menjawab, disiksa, kemudian dibukakan pintu menuju neraka, kemudian hawa neraka mengalir kepada dia, muncul orang. Orang ini bau luar biasa. Wajahnya buruk, badannya buruk, ekspresinya pikat sebelen, sikapnya rese. Orang fasik, orang kafir ini bertanya, "Man anta? Fawajhuka alwajhul ladzi yati bisyarr." Kamu ini siapa? Wajahmu itu adalah wajah yang datang dengan membawa keburukan. Sieun saya mah. Orang ini menjawab, "Ana amalukal khabith." Aku amal burukmu waktu di dunia. Menjelma tuh jadi orang. Kalau di kuburan, di alam kubur, bukan di kubur. Di alam kubur ada keterangan amalnya menjelma menjadi orang. Kita boleh memilih ingin ditemani di alam kubur dengan orang kayak gimana. Boleh milih, bebas. Kalau kita ingin ditemani oleh orang yang nyenengin tadi, oleh yang bagus, perbagus amal kita di dunia. Jangan saya memilih yang bagus, tapi pika sebelen di dunia. Maka akan diberi orang yang pika sebelen juga. Ya. Di akhirat gak ada keterangan ini berupa apa. Yang jelas bungkelkan. Lalu pahala yang bungkelkan ini ditimbang. Termasuk tasbih dan tahmid. Amal soleh berupa zikir yang agung yang membuat timbangan amal kebaikan kita sangat berat. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, kata beliau, kalimatan khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila Rahman. Dua kalimat, enteng di lisan, berat di timbangan, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa dua kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tasbih dan tahmid. Subhanallah Maha Suci Allah ini tasbih. Makna tasbih Allah suci dari kekurangan dan aib. Wa bihamdihi ini tahmid, pujian Allah. Karena keagungan dan kesempurnaan sifat-sifat yang dimilikinya. Subhanallahil azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Dua kalimat. Enteng kan di lisan? Subhanallah wa bihamdi, ini kalimat pertama. Subhanallahil azim, ini kalimat kedua. Tidak sampai capek, lelah, sampai keringatan, sampai tiba bergeg, tiba perket. Gak perlu kuota, gak perlu pulsa, gak perlu wifi. Untuk mengucapkan kalimat ini. Kamu gak pernah pikir habis kuotanya? Ada yang begitu? Enggak. Emangnya internet? Tinggal ucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini kalimat diucapkan secara terus-menerus oleh para malaikat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala, mau enggak kalian bertasbih, berzikir kepada seperti zikirnya para malaikat di hadapan Allah?" Kata para sahabat, "Mau ya Rasulullah." Ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini yang dianjurkan dibaca ketika tawaf. Perbanyak tasbih dan tahmid. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan tasbih tahmid inilah sholatnya seluruh makhluk di alam dunia ini. Langit dan bumi semuanya sholat. Sholatnya bagaimana? Bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Dengan caranya masing-masing. Cuma kita gak paham. Kitab yang ada di hadapan saya ini bertasbih. Meja yang ada di hadapan saya bertasbih. Dengan caranya masing-masing. Cuma gak kita gak paham. Cing didengarkan pakai stetoskop. Ah, untuk ayah. Ya beda bahasa, beda cara. Tapi tahu, wajib yakin ini tasbih. Dari mana kita tahu? Allah yang mengatakan. Quran surah Al-Isra ayat 44 Allah menyatakan, "Tusabbihu lahus samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura." Kata Allah, bertasbihlah kepada Allah. Langit yang tujuh dan bumi yang tujuh beserta isinya. Semuanya bertasbih. Wa in min syai'in, tidak ada satu benda pun, illa yusabbihu bihamdih, kecuali semua benda itu bertasbih kepada Allah serta memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak faham tasbih mereka. Burung bertasbih, jangkrik bertasbih. Apakah krik krik krik itu subhanallah? Wallahu a'lam. Mungkin iya, mungkin itu tuh memberitahukan posisi dirinya ke pasangannya, mungkin wallahu a'lam. Tapi mereka juga bertasbih dengan caranya masing-masing. Dan hebatnya nih, dengan tasbih dan tahmid, seluruh makhluk diberi rizki oleh Allah Azza wa Jalla. Seluruh binatang diberi rizki karena tasbih yang mereka lakukan dengan bahasa mereka, dengan cara mereka yang Allah ilhamkan kepada mereka. Beda dengan tasbihnya kita. Tasbihnya kita bahasa subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ucapan tasbih kita kedengaran oleh ayam, oleh kucing. Cek kucing itu yang ngomong naon tajlemanya. Padahal kita tasbih. Bahasa kita tidak dipahami oleh mereka. Sebagaimana bahasa mereka tidak dipahami oleh kita. Tapi yang jelas bertasbih. Karena tasbih dan tahmid, seluruh makhluk diberi rizki oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis dari Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa Nuh berkata kepada anaknya, ketika ini anaknya yang mukmin, kalau anaknya yang kafir dengan istrinya, istri Nabi Nuh, itu sudah mati tenggelam. Ini anaknya yang mukmin ada, yang ikut ke perahu Nabi Nuh. Semua manusia yang hidup sekarang adalah turunan orang-orang yang hidup di atas perahu Nabi Nuh. Selain itu mati semuanya tuh. Termasuk binatang, ya. Binatang yang ada sekarang turunan dari binatang-binatang yang dinaikkan ke perahu Nabi Nuh. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakur. Semua manusia itulah anak-anak turunan dari orang-orang yang kami selamatkan di atas perahu Nabi Nuh. Kita juga termasuk turunan salah satu, entah yang mana ya, enggak tahu. Beda, saya mungkin ini, antum, itu mungkin ya, entah yang mana. Mungkin aja kita satu turunan. Tapi entah yang mana. Nah, semua makhluk diberi rizki karena tasbih dan tahmid. Nabi Nuh berkata kepada anaknya ketika Nabi Nuh mau mati. Kata beliau, amruka bila ilaha illallah. Fa inna samawati sab'i wal ardina sab'i law wudi'at fi kifatin. Wudi'at la ilaha illa fi kifatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Walau anna samawati sab'i wal ardina sab'a kunna halaqatan mubhamatan qasamathunna la ilaha illallah. Wa subhanallah wa bihamdihi fa innaha salatu kulli syai'in wa biha yurzaqul khalqu. Kata Nabi ke anaknya, ini wasiat mau mati nih. Apa kata Nabi Nuh? Aku perintahkan kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Lalu diterangkan kenapa kalimat ini yang diwasiatkan. Karena seandainya langit yang tujuh beserta bumi yang tujuh. Kebayangkan gedenya. Disimpan di satu daun timbangan. Lalu kalimat la ilaha illallah disimpan di daun timbangan lain. Lalu ditimbang tujuh lapis langit dan bumi ditimbang dengan satu kalimat la ilaha illallah. Rajahat bihinna la ilaha illallah. Akan lebih berat kepada la ilaha illallah. Maknanya apa? Pahala yang lahir dari kalimat tauhid lebih berat daripada langit yang tujuh, bumi yang tujuh. Dosa kita sebanyak apa? Sebanyak langit yang tujuh atau sebanyak langit dan bumi, satu langit dan satu bumi, masih kalah sama beratnya pahala dari kalimat tauhid. Lalu beliau melanjutkan, seandainya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, kemudian mereka itu akan terkalahkan dengan la ilaha illallah. Dari segi bobot, dari segi berat, lalu beliau menyatakan, subhanallah wa bihamdihi, solatnya seluruh makhluk, dengan dua kalimat itulah seluruh makhluk dibeli rizki. Dengan tasbih dan tahmid. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, juga Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang menunjukkan dahsyatnya tasbih dan tahmid sebagai zikir yang agung. Ya, inilah penjelasan tentang maha sucinya Allah, baik suci dalam lafaz subuh ataupun kudus. Subuh melahirkan tasbih, kudus melahirkan takdis, dan dua-duanya maknanya mensucikan Allah dari dua sisi. Pertama, dari sisi Allah suci dari kekurangan dan aib. Yang kedua, Allah suci dari persamaan penyerupaan dengan makhluk. Ya, cukup ya sampai sini di siang hari ini. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jika semua gerakan amalan kita digerakkan oleh malaikat, jika ada manusia yang melakukan dosa besar, apakah malaikatnya kalah dengan setan atau bagaimana? Malaikat gak akan pernah kalah dengan setan. Yang kalah kitanya oleh dibujukan setan. Malaikat itu beragam pun apa namanya perannya. Ada malaikat korin mendampingi kita, membisikkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Ada jin korin setan, mengajak kepada keburukan. Siapa yang kita taati? Bukan mana yang lebih hebat pengaruhnya, malaikat atau setan, bukan. Tapi tergantung iman kita. Kalau iman kita lagi naik, pasti yang akan diturut bisikan malaikat. Kalau iman kita lagi turun, pasti yang akan diturut bisikan setan. Itu malaikat qorin dengan jin qorin. Ada lagi malaikat yang perannya menggerakkan seluruh anggota badan luar kita. Ada yang menggerakkan seluruh bagian dalam tubuh kita. Jantung, paru-paru, liver, ginjal, semuanya. Nah, yang menggerakkan tangan, kaki, mata, telinga, dan sebagainya digerakkan oleh para malaikat. Tapi mereka menggerakkan sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin melangkah ke masjid, dilangkahkan ke masjid. Kita ingin melangkah ke tempat maksiat, jangan kita. Kalau seseorang ingin melangkah ke tempat maksiat, dilangkahkan oleh malaikat ke tempat maksiat. Kalau ada orang ingin sujud ke patung, diproses enggak oleh malaikat? Wah, ini memusik, antepkeun sina jager. Henteu. Diproses oleh malaikat, akhirnya sujud kepada patung. Tugas malaikat seperti itu disebut tugas jabaliyah, bukan tugas syar'iyah. Tugas jabaliyah itu tugas yang memang malaikat enggak bisa nolak, enggak diberi kemampuan untuk menolak, dan enggak diberi keinginan untuk menolak. Itu disebut tugas jabaliyah. Apakah malaikatnya durhaka, ta'awun alal itsmi wal udwan? Ini mau musyrik diproses oleh malaikat berarti kerjasama? Enggak. Karena itu telah tugas mereka atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Berbeda dengan malaikat qorin yang memang memberi pengaruh kepada kita kepada kebaikan. Ayo salat, ayo ngaji, ayo baca Quran gitu ya. Diturut gak oleh kita? Tergantung iman kita. Kalau iman kita naik, diturut. Kalau iman kita lagi turun, enggak, malas, harusnya mending ewe ajakan setan. Diturutlah ajakan setan tersebut. Jadi, tugas malaikat yang seperti itu disebut tugas jabaliyah dan bukan tugas syar'iyah. Ustaz, setiap kali saya mendengar atau membaca tangan Allah, mata Allah, maka yang terbayang adalah hakikat mata dan tangan seperti milik manusia. Itu yang salah. Kalau congcorang mendengar itu murni seperti congcorang. Dan seterusnya, itu yang keliru. Hal ini terjadi secara otomatis. Berarti karena kurangnya pemahaman yang benar tentang tauhid asma wa sifat. Apakah ini dosa dan bagaimana menghilangkan pikiran tersebut? Ya, ini tadi, pelajari. Memang Allah bertangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia atau makhluk lainnya. Ya, sehingga tidak boleh dibayangkan. Rasulullah SAW menyatakan, tafakkaru fi khalqillah. Dalam riwayatnya, tafakkaru fi ala'illah, wa la tafakkaru fi dhatillah, fa innakum lan taqdiru qadrah. Berfikirlah kamu tentang makhluk Allah, tentang ciptaan Allah, tentang nikmat Allah. Tapi jangan sekali-kali kamu berfikir di sini membayangkan, menghayalkan tentang zat Allah, karena kamu tidak akan mampu ya untuk menjangkaunya. Apakah jika lawan bicaranya seringkali merasa kurang nyaman? Ulangi, izin bertanya Ustaz, jika ada orang yang memang kepribadiannya senang bercanda, tukang heri, apakah jika lawan bicaranya seringkali merasa kurang nyaman atau sakit hati karena merasa direndahkan dengan candaannya itu, maka orang tersebut telah melakukan dosa lisan? Iya, bercanda boleh, tapi jangan menyakiti. Mungkin bercandanya ada hinaan, ada celaan. Walaupun terdengar lucu, seperti para pelawak untuk memancing kelucuan, kadang-kadang harus menghina lawan mainnya ya. Merendahkan lawan mainnya. Orang ketawa. Lawan mainnya sakit hati digituin. Ada pelawak yang ketika melawak sakit hati, ada, cuma lagi live-nya tidak diungkapkan karena harus profesional. Tapi di belakang itu tadi saya sakit hati sama dia. Bahkan ada apa namanya semacam talk show gitu. Walaupun isinya komedi, yang isi dari pertanyaan atau sindirannya menyinggung lawannya, lalu langsung otomatis mengungkapkan ketidaksukaannya. Ada? Ada. Dosa, dosa. Karena apa? Menyakiti, mengganggu. Ya, faliyakul khairan au liyasmut. Bicara yang baik atau diam. Bercanda boleh, tapi jangan kelewatan. Untuk mengenal Allah kita harus berilmu, dan untuk berilmu kita harus rajin datang ke kajian. Tapi rajin ke kajian dijadikan dalil oleh suami anak untuk poligami dan nikah diam-diam. Bukan ngajinya yang salah. Dengan alasan pasti anak sudah berilmu. Padahal anak menuntut ilmu bukan untuk dipoligami. Tapi untuk mencari bekal di akhirat, mohon nasihatnya Ustaz, suami anak hadir di kajiannya. Sah ya. Sebenarnya mau ngaji mau tidak, dia memang sudah ingin poligami. Ngajinya dijadikan alasan biar syar'i. Pertama, hukum poligami, itu untuk ikhwan ya. Ahwat tutup kuping dulu. Nanti ada gilirannya untuk ahwat. Hukum poligami itu sama dengan hukum menikah bagi bujang. Hukum asal disyariatkan. Pemuda yang jomblo disyariatkan nikah. Ya ma'syarassabab, Man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Falyatazawwaj. Falyatazawwaj. Hei pemuda, para pemuda. Siapa di antara kalian yang sudah punya kemampuan nikah? Silakan nikah. Ada anjuran. Tidak boleh menjemlok selamanya. Naha Rasul SAW ani tabattul. Nabi SAW melarang dari tabattul. Tabattul itu menjemlok. Seumur hidup tidak nikah. An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak suka sunnahku, dia bukan umat. Disyariatkan pemuda. Dan yang sudah beristri, disyariatkan poligami. Ayat dan hadis. Ayatnya, fankihu ma tabaraku minan isa matna mathulatha waruba. Nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai. Dua dulu, tiga atau empat. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu yakin kamu tidak bisa berbuat adil, baru satu. Satu itu jurus terakhir. Jurus awalnya dua, tiga, empat dulu. Dan ini dikupas oleh para ulama, di antara Syekh bin Baz itu menyusun satu kutaib. Judulnya Fadlu Ta'addudi Zawjat. Keutamaan berpoligami. Ahwat, tutup kuping dulu, ini untuk ikhwan. Di berdasarkan ayat dan hadis, di antaranya Nabi SAW ketika ada para sahabat dari apa waktu hijrah ke Madinah datang, ya Rasulullah, saya ada banyak, lebih dari empat. Apa yang harus saya lakukan? Nabi memberikan petunjuk terbaik. Kata beliau, ambil empat, ceraikan sisanya. Nah, itu menunjukkan terbaik. Kalau terbaiknya satu, niscaya ambil satu, ceraikan sisanya. Kalau kamu masih kurang, boleh dua, tiga. Gitu kan? Tapi langsung ambil empat, ceraikan sisanya. Nah, itu menunjukkan yang lebih utama. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, kata beliau, khairu hadhil ummah aktsaruha nisaan. Ini hadis dikutip oleh Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab Al-Amru bil Ittiba wan Nahyu an Ibtida. Kata beliau, sebaik-baik umat ini adalah orang yang paling baik istrinya. Lebih baik orang yang lebih banyak istri, aktsaruha nisaan, orang yang paling banyak istrinya. Difahami oleh para ulama dengan dua pemahaman. Pertama, yang paling banyak istrinya adalah Nabi SAW. Artinya manusia terbaik adalah beliau. Yang kedua, ini juga berlaku bagi umatnya. Manusia terbaik di kalangan umatnya adalah yang paling banyak istrinya. Tapi tidak boleh lebih dari empat. Ini semua menunjukkan disyariatkan awalnya nikah itu berpoligami. Ini pertama. Ada lanjutnya. Kalau bujang nih, atau duda, diperintahkan awalnya untuk segera menikah. Kalau maslahat bagi dirinya, maslahat bagi istrinya. Maka bisa wajib, bisa minimalnya sunnah. Tapi kalau dengan menikah madarat bagi diri dan istrinya, bisa makruh, bisa haram. Seperti umpamanya kalau menikah, ini pasti sengsara, pasti bercerai, pasti ada penderitaan. Seperti contohnya umpamanya seorang laki-laki yang punya penyakit, sehingga karena penyakitnya dia tidak mampu menunaikan tugasnya sebagai seorang suami. Mungkin dia punya penyakit seks menular gitu ya, AIDS ke, atau apalagilah. Yang apabila menikah, madharat. Haram dia nikah. Karena memberi madharat. Atau impoten. Nafsu nyedek, tenaga midek. Sehingga tidak bisa memberi nafkah batin ke istri. Istrinya sengsara. Sampai beberapa hari atau pekan yang lalu ada akhwat tuh yang nge-WA kepada saya. Bu, katanya. Saya bilang saya bukan ibu-ibu. Maksudnya abu. Abu gosok apa? Ini sudah menikah. Saya tahu sudah nikah. Ternyata dia bilang semenjak dia nikah belum diapa-apakan oleh suami. Loh, non way atuh. Ternyata suaminya itu tidak mampu. Sampai dia menyatakan, saya lebih baik makan sehari tidak sehari asal nafkah batin saya terpenuhi daripada kayak gini. Tersiksa luar biasa. Apa solusinya, Bu? Duh, saya takut ketempuhan buntut maung ya. Saya kirim tulisan tentang bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang istri bila suami tidak bisa memberikan nafkah batin. Sudah berobat ke dokter kesana kemari, sudah tidak bisa. Para ulama menganjurkan coba berusaha kasih waktu setahun. Setahun berobat. Kalau setahun berobat enggak bisa juga, cerai. Karena bertolak belakang dengan tujuan pernikahan, yaitu memperoleh anak dan seterusnya. Nah, ini belum setahun, dia belum cerai. Nah, seperti itu. Maka kalau tahu dirinya seperti itu bisa menyengsarakan istri, jangan. Jangan nikah. Menikah memberi madharat, maka haram bagi dia. Tapi kalau mampu melakukan kewajiban, maka disyariatkan. Itu bagi bujang atau duda. Nah, sekarang yang sudah beristri, disyariatkan nikah lagi kalau maslahat. Tapi kalau menikah lagi madharat bagi dirinya, bagi istri pertama, istri kedua, anak-anaknya, mertua sama orang tuanya, semuanya bubar gara-gara ini, jangan. Karena apa? Tujuan utama pernikahan itu liyuqimah hududallah, untuk menegakkan hukum-hukum Allah dalam diri, keluarga, dan orang-orang terdekatnya. Tapi kalau dengan menikah ini malah bubar, jangan. Jadi kalau umpamanya menikah lagi maslahat, silakan. Umpamanya istrinya sudah tidak bisa menunaikan kewajibannya. Kalau enggak nikah lagi, dia terancam dengan dua hal. Pertama, bisa terjerumus ke dalam perzinahan. Karena itu kan kebutuhan biologi seperti kebutuhan makan dan minum. Kalau enggak makan, lapar aja enggak? Kalau enggak minum, haus. Seperti tidur. Kalau enggak tidur, ngantuk, lelah. Ini juga begitu. Kalau enggak terpenuhi, itu berbahaya. Bisa terjerumus ke dalam perzinahan. Itu yang pertama. Yang kedua, secara kesehatan. Dokter menyatakan kalau tidak menikah lagi bisa terancam kena kanker prostat. Maka dokter mengajarkan nikah lagi. Para asatid menyatakan nikah lagi. Apa anjuran atau perintah? Perintah. Berarti wajib dia menikah lagi. Kalau tidak berisiko dua hal ini, maka wajib nikah lagi. Ya boleh orang ini dicela karena secara syar'i wajib, secara kesehatan harus gitu. Daripada madharat ya. Jadi lihat maslahat dan madharatnya. Kalau maslahatnya lebih banyak, pasti madharatnya ada pasti ya. Minimal di baudan tah. Ku istri pertama, ku mitoha, kadang-kadang ku orang tua, kadang-kadang anak-anak. Ada madharatnya, tapi maslahatnya ada. Coba inventarisir maslahatnya apa, madharatnya apa. Pilih mana yang maslahatnya lebih besar dan madharatnya lebih kecil. Itu saja. Dan setiap orang berbeda-beda, ya. Ini untuk ikhwan. Sekarang giliran untuk akhwat. Jadi, apakah ikhwan sebaiknya poligami atau tidak? Masing-masing orang berbeda kondisinya. Sekarang untuk akhwat. Ikhwan tutup kuping. Akhwat buka lagi kupingnya. Pertama, wajib diyakini poligami adalah bagian dari syariat Islam. Seperti ayat dan hadis yang tadi kita kemukakan. Itu pertama. Kedua, kita lihat siapa wanita yang dalam sejarah kehidupan manusia dipoligami oleh suaminya. Ternyata wanita-wanita hebat. Para istri Nabi rata-rata dipoligami. Nabi Ibrahim berapa istrinya? Dua, Sarah dan Hajar. Ismail dan Ishak berasal dari dua ibu yang berbeda. Sulaiman berapa istrinya? 99. Saat itu boleh. Dan Nabi Sulaiman gagah. Kita mah satu aja udah kalah, jangan. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Berapa istrinya? Total jenderal 13. Ada berapa yang meninggal, ada yang dicerai. Total dalam satu waktu 9 orang. Siapa lagi yang dipoligami? Istri-istri para sahabat, orang-orang salihin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, istrinya banyak. Ali hanya satu istrinya ketika istrinya adalah Fatimah. Setelah Fatimah wafat, beliau memiliki beberapa istri. Turunannya siapa? Hasan bin Ali. Berapa istrinya? 79 orang. Tapi tidak dalam waktu bersamaan. Dalam waktu bersamaan maksimal 4. Ganti lagi, cerai, nikah lagi. Karena apa? Semua orang berebut ingin bermantukan Hasan. Pertama orang soleh, kedua gagah, kasep, katilu ingin cucunya mendapat sambungan keturunan kepada Rasulullah. Ingin menjadi habaib gitulah. Dan itu dimuliakan. Nah, makanya berebut orang tuh. Mulung mantu ke beliau. Ya. Seperti itu tuh. Ternyata wanita-wanita yang dipoligami hanyalah wanita-wanita yang hebat. Wanita-wanita pilihan Allah. Gak sembarang perempuan diberikan ujian seperti ini. Oleh karena itulah, maka kalau ada wanita bernasib atas takdir Allah pasti ya, dipoligami, berbahagialah. Ternyata dia berada pada barisan wanita-wanita terbaik. Senasib dengan Aisyah radhiyallahu anha, dengan Hafsah, dengan Zainab, dengan Sofia, dengan wanita-wanita yang pilihan Allah disandingkan dengan manusia terbaik. Nabi SAW, para sahabat, para ulama, itu istrinya lebih dari satu. Tidak semua, ada sahabat yang hanya satu. Ada Nabi yang hanya satu istrinya. Bahkan ada Nabi yang tidak menikah. Ada, Nabi Isa belum menikah. Apakah nanti begitu turun menikah? Wallahu alam, tidak ada keterangan tentang hal itu sampai meninggal. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditakdirkan ternyata di poligami, ingat-ingatlah, saya senasib dengan Aisyah. Saya senasib dengan Hafsah. Saya senasib dengan istrinya Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, dan para nabi yang lainnya. Oh, ternyata saya bukan wanita sembarangan. Saya wanita luar biasa. Saya wanita istimewa, diistimewakan oleh Allah dengan cara dipoligami seperti istimewanya para istri yang lainnya. Mau enggak jadi wanita luar biasa? Enggak. Mending jadi wanita biasa aja gitu ya. Sudah habis waktunya, masih banyak pertanyaan. Mohon maaf untuk tidak bisa menjawab semua gara-gara pertanyaan poligami. Panjang ting jawabannya. Kita jumpa lagi nanti di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.